diciptakan Adam dan Hawa, Tuhan telah melarang umat manusia untuk berdusta, jual bicara, mempermainkan lidah penyebar fitnah, bersifat dengki pada sesamanya adalah suatu perbuatan yang rendah, tercela dan banyak akibatnya, mengadu domba pemuas nafsunya. Mengapa masih ada yang mengagungkan perbuatan hina sumber dari dosa? Semoga dengan syair yang kunyanyikan dapatlah kau miliki sifatmu yang mulia, dengan menjauhkan segala fitnah dan hasut yang tiada artinya. Sungguh heran apabila ku pikirkan, mengapa masih ada yang mengagungkan perbuatan hina sumber dari dosa? Semoga dengan syair yang kunyanyikan dapatlah kau miliki sifatmu yang mulia, dengan menjauhkan segala fitnah dan hasut yang tiada artinya. Oh,